Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu nisan illa yamidin. Rabbi a'udhu bika min hamadati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alhamdana innaka dalimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim. Sadatullah. Ikhwah billah, kita bersyukur pada Allah, baru saja menikmati hidangan hidayah Allah, salat di awal waktu, berjamaah, dan kita mohon pada Allah kesenangan salat di awal waktu dan berjamaah Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Sayyidina Ali mengatakan, ada orang Yahudi di antara umat Islam. Semua sahabat terkejut, siapa itu? Ya, Sayyidina Ali, orang Islam yang bertumbuh tapi tidak berjamaah. Ya, satu kantor tapi sholatnya masing-masing. Ada orang Islam di kantor itu. Nah, kita insya Allah selamat, dan insya Allah disatukan hati kita oleh Allah jalan-jalan. Semestinya seperti ini terus. Jamaah terus, jamaah terus. Satu kantor sama pimpinannya, berjamaah terus. Nanti alafah kulubahum, hatinya disatukan ya Allah. Apalagi kalau salat sopnya itu benar, cara berjamaahnya lengan bertemu lengan, daging kaki ini bukan ujung kaki, orang banyak ujung kaki yang bertemu, sebenarnya daging kaki yang itu bagian dari sunnah Rasulullah. Coba Bang Ngeper, apa Bang Ade, ya Bang Ade, sebentar Bang Ade, Bang Ngeper, kita contohkan salat berjamaah. Satu presiden direktur tambang beliau yang paman sini, ah ya paman ya, begini yang benar ya, ya. Lengan ketemu lengan ya. Ini yang ketemu daging sini, bukan yang runcing ini biasanya, atau ada yang ketemu kaki doang, misalnya belum sempurna, atau lengan doang ketemu, kaki gak apa. Yang benar nanti rakyat kedua yang ikat lagi. Fala nusibata fi jamaah. Rasul mengingatkan kalau sudah sop itu rapi, maka tidak ada fitnah pada jamaah itu. Arifin, perhatikan di masjid, di musola, dimanapun yang jamaahnya tidak rapi dalam sop berjamaah, banyak fitnahnya di masjid itu. Makasih. Tapi ada juga yang sudah kita dekatin kakinya, dia narik. Kerjaan aja terus. Opoi gitu. Sholat opoi. Makanya kalau runcingnya ketemu, kukunya tajam. Lihat kuku Ustaz rajin setiap Kamis sunnah mencukur, memotong kuku dan mencukur bulu kemaluan sunnah setiap Kamis. Baru tahu. Harus rajin. Sunnah ikhwah. Kalau ketek itu dicabut, bukan dicukur sunnahnya. Ya, kalau bulu kemaluan dicukur, dirapikan. Dan itu secara biologis meningkat. Jadi hormonnya yang memanjangkan bulu lari ke kekuatan hormon kemaluan. Makanya sunnah. Hebat ya Islam itu. Hebat. Suara. Sampai baru-baru terakhir kan dibuktikan. Ternyata para seksolog itu sepakat mencegah perselingkuhan. Salah satunya apa? Melakukan hubungan seks di pagi hari. Waktu Islam sudah mengajarkan jauh-jauh hari. Terus untuk mendapatkan keturunan pun melakukannya di pagi hari. Kena press. Mutfahnya itu press. Padahal Islam sudah menganjurkan 15 abad yang lalu. Dan disunahkan hari Jumat lagi. Pagi hari. Karena hadisnya barang siapa mandi junub lalu menuju sholat Jumat. Kan tinggi banget itu bahasa. Makanya sunahnya hari Jumat pagi. Malamnya wajib. Setiap wajib dikawal sunnah, ada hikmah. Ya, kenapa dikawal sunnah? Hikmahnya menyempurnakan kekurangan dalam wajib. Tidak mungkin kita khusyuk dalam rakaat tadi. Ada bolongnya, hilang blank pikiran kita. Maka sunnah tambalnya. Yang kedua, sunnah itu untuk orang yang cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. Orang yang hobi ibadah kelihatan pada sunnah bulan pada wajib. Yang ketiga, tanda orang ikhlas bukan di wajib tapi di sunnah. Kalau wajib fardhu, perintah. Namanya perintah wajib dilaksanakan. Tapi sunnah bottom up. Kerelaan diri mengabdi kepada Allah. Adanya pada sunnah. Makanya ketika seorang bertanya kepada Imam Ghazali, apakah aku termasuk hamba Allah yang ikhlas? Beliau balik tanya, hal kum dan nisbalai, apakah kau termasuk penikmat sholat malam? Subhanallah, indah ya itu. Makanya tahajud tidak disebut sunnah lagi, tapi nafilah. Nafilah itu sunnah plus. Jadi orang yang sangat amat kuat hajatnya kepada Allah. Orang yang sangat alim atas ilmunya. Sangat paham Al-Quran dan Sunnah. Sangat cinta pada Rasulullah. Adanya pada nafilah, bukan pada Sunnah. Makanya punya kedudukan mulia di mata Allah. Jadi harapannya pada Allah itu kuat sekali. Nah itu ada dalam tahajud. Kita bicara perubahannya. Orang yang akan berubah dalam hidupnya adalah orang yang bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah. Disitulah jalan-jalan perubahan, jalan-jalan perbaikan. Surah Al-Ankabut ayat 69. Alhamdulillah insyaAllah. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin. Jihadu itu mujahadah. Kalau jihad, potensi fisik yang dia kerahkan sampai dia berperang. Kalau istihad, itu potensi akalnya yang luar biasa ia kerahkan. Sehingga lahirlah putusan yang paling terbaik dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi mujahadah lebih bersifat ruhiyah, istihad, akliyah, kemudian jihad fisik. Tapi muaranya semua mujahadah. Kalau hati sudah rindu dengan Allah, rindu dengan surga, dia akan beristihad dan akan berjihad. Wa minan nasi may yasli nafsa ibtigha'a mardhatillah. Ada di antara hamba yang saking rindunya dengan Allah sampai dia wakafkan ruhnya, jasadnya di jalannya. Nah, ada mujahadah. Mujahadah adalah buah kecerdasan dari seorang hamba yang ingin ridha Allah dan berorientasi keselamatan pada hari akhirat. Sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Karena orang beriman itu sadar betul waktu yang Allah berikan di dunia untuk mengumpulkan bekal di akhirat selama-lama-lama-lamanya terlalu sebentar. Tidak mungkin dia bunuh waktunya. Tidak ada yang sia-sia. Maka itu dipersiapkan oleh Allah ibadah, amal, akhlak yang bisa kita lakukan setiap kesempatan, setiap waktu. Ada ibadahnya semua. Coba ibadah seumur hidup, haji. Haji itu sekali saja wajib. Tidak diperintahkan berkali-kali. Makanya hari pindah. Sudah haji, sudah. Terbuka sunnah. Sunnah silakan umrah. Kemudian ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Ada juga memang orang beribadah setahun sekali. Ada lagi ibadah bulanan, saum di pertengahan bulan Hijriah sampai 13, 14, 15 Hijriah. Ada lagi ibadah pekanan, salat Jumu'ah, jamaah. Ada lagi ibadah harian, salat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dengan terminal kontrolnya, karena waktunya panjang. Isya dengan subuh itu panjang, di tengah-tengahnya tahajud. Memang tidak disebutkan waktu tahajud jam berapa, tidak ada dalam Quran, dalam hadis. Tapi disebut nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladina ma'am. Ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila wa minal laili fatahajjat bi nafilatalak wa minal lail. Di sebagian malam, separuh malam, sepertiga malam, seperenam malam, qalila sedikit. Tidak ada dalam hadis tersebut jam 2, jam 3. Tapi ada isyarat qumu billail wa nasu niyam. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, bangunlah salat malam saat manusia niyam. Niyam itu lagi lelap-lelapnya tidur. Nah itulah waktu yang abdul tahajud. Tanyakan pada maling, dia tahu persis jam-jam niyam itu. Ya. Kemudian duha. Nah duha itu tidak disebut waktunya. Jam berapa duha? Hanya isyarat saja. Selesai isyarat, ada yang sudah menyebut masuk duha. Hanya Rasul memberikan isyaratnya. Kalau onta sudah kepanasan lalu dia berdiri dari duduknya, itulah waktu duha. Ya onta di sana, di sini. Apalagi tinggal di Sentul, di Bogor. Nggak bangun-bangun dia. Jadi dikira-kira dibagi antara waktu itu. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bila malam kau jaga dengan salat malam dan siang kau jaga dengan duha, maka Allah tidak akan tinggalkan kamu selama-lamanya. Kan 24 jam siang malam dijaga oleh Allah. Makanya walaupun kedudukannya sunnah, tapi nilainya sangat utama. Berarti dia sangat butuh dengan Allah, sangat berhajat kepada Allah. Nah kebutuhan itu ada dalam sunnah. Tidak Allah tinggalkan siang malam. Ada lagi ibadah setiap saat, setiap kesempatan, di mana, kapan, bagaimana, itulah zikrullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri berzikir, duduk berzikir, berbaring berzikir. Jadi ibadah yang bebas itu zikir. Enggak berwudu pun boleh. Hanya adabnya ketika masuk kamar mandi tidak boleh dilafaz. Subhanallah. Zikir. Orang yang selalu berzikir itu hidup hati. Dan tanda orang hidup zikir, di hatinya gampang. Inna yujab yaqul Allah. Tak kalah dia terkejut, dia menyebut nama Allah. Alamatu zikrihi tajri bi jasadihi. Dalam aliyah yang Muzani menyebut tanda zikirnya sudah berjalan pada darah dagingnya. Dan orang yang hidup zikirnya dikejut atau terkejut dia. Dikejutin disebut nama abang kendaraan, tiba-tiba ada yang menyeberang terkejut. Allahu Akbar. Ibu masak minyak tengah tangan. Allahu Akbar. Refleks. Itu tanda zikir sebenarnya. Karena itu ibu-ibu kalau ingin tahu isi hati suami, gampang. Suami pulang malam, ibu kejutin aja tuh. Nama ibu Fatimah. Ulang. Wei, Hasanah. Mas Sopo Hasanah, Mas Sopo, Mas. Jujurlah, Mas. Aku ini Fatimah binimu, Mas. Pantas kau pulang terlambat terus. Allahu Akbar. Apa kata suami yang soleh? Jangan buru-buru marah, Ma. Wanita solehah itu seperti Fatimah yang sabar. Kamu tahu gak Hasanah itu harapan kita semua, Ma. Kita berdoa siang malam, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang aku ingat-ingat, Ma. Apa kata suami? Oh, alhamdulillah, Bapak. Aku kira soho atau aku masuk kamar, apa kata suami? Alhamdulillah, selamat dari musibah. Hasanah itu dia kumpulan dari semua kebaikan Allah berikan kepada hambanya yang ia pilih, buah dari mujahadahnya kepada Allah, akidahnya yang kuat, ibadahnya yang khusyuk, akhlaknya yang mulia, sibuknya dalam perbaikan kebaikan, itulah hasanah yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi hamba itu sibuk dengan perbaikan kebaikan. Kalau puncaknya ibadah namanya haji mabrur. Mabrur itu kumpulan dari perbaikan kebaikan, kebaikan, perbaikan, perbaikan, kebaikan. Haji, hajatnya. Jadi dia berhajat sekali pada perbaikan kebaikan. Untuk apa? Bekal di akhirat. Jadi rakus tamak dengan perbaikan kebaikan itu. Karena ia tahu waktu ini berjalan, tidak berdiam. Dan tidak ada waktu yang bisa diulang, walau sedetik. Dan semua kita perlahan tapi pasti sekarang menuju kematian semua. Makin dekat kita mati. Mestur, tapi kan dimisterikan di awal jadwal kematian. When, where, how. Tapi yang pasti mati. Tidak terasa ini. Arifin harus insya Allah nanti kalau bisa kita barengnya nengok ayah dan Ahmad yang meninggal. Innalillah. Di berangkat dapat kabar di kebunjuk. Jadi cepat. Padahal kemarin baru bareng kita umrah pagi, makan pagi bareng. Gak biasanya. Biasanya makan bareng, tapi gak makan. Selesai makan, minum. Ustaz, boleh gak sisa minuman Ustaz? Aku minum. Dimakan? Dia minum. Lalu balik lagi ke masjid sholat duha. Balik ke rumah. Mucap la ilaha illallah dalam pelukan istrinya. Meninggal. Berdatang. Mendadak meninggalnya. Inna mautal faja'ati. Rahmat boleh menyebut. Mati mendadak bagi orang beriman, rahmat. Orang beriman nih. Wainah mautal maladi maghfiratan lil-mu'min. Sedangkan mati diawali dengan sakit itu maghfirah, ampunan dosa. Jadi buat orang iman bagus terus. Mau diawali sakit ataupun mendadak, pilih yang mana? Dia pasti mati kok. Ini subhanallah. almarhum Haji Ahadian, ini kalau ada keluarganya di sini. Beliau itu ketua Bapinroh PDAM Pejompongan, ketua rohaninya. Beliau sudah pensiun dan itu terus aktif diminta oleh kantornya karena beliau sangat saleh. Itu setiap kali jemput Arifin, jemput ceramah, kemudian jemput karena ketua Bapinrohnya. Terus sudah dekat, jadi manggil Arifin itu, nah, Arifin senang dipanggil, ada yang manggil beliau ayah. Nah, lain ayah inilah. Kalau meninggal itu tidak susah-susah. Memang kenapa ya? Ya itu ayah punya teman. 3 tahun sakit berat. Orang tua ini susah sakitnya. Anaknya susah akhirnya. Keluarga susah, duitnya pun habis. Jadi bilang, lain ya ayahnya, kalau meninggal itu nyaman. Dasar itu, setiap dijemput mintanya itu. Kalau ijazah, pulang dari masjid, nah ini kebiasaan orang beriman kan ke masjid. Arifin menulis, kiat-kiat meninggal itu sempat iman. Ada di Facebook KH Muhammad Arifin Iman. Nah salah satunya, subuh ke masjid. Orang kalau subuh ke masjid, bilaqaim hasanin, dijamin meninggal usul khatimah. Jadi yang subuhnya gak ke masjid, siap-siap aja. Bukan nakut-nakutin, ngancam. Apa alasan abang subuh gak ke masjid? Apa alasannya? Hanya satu, ayy malasu. Pakai dalih macam, amu. Kita ini kalau urusan dunia, pagi, petang, lembur, rawat, nipin-nipin di belain. Bisnis luar kota berangkat kita. Masjid depan mata berat melangkah. Padahal yang mengundang Allah. Bagaimana Allah penuhi permintaan kita? Gak adil gitu. Kalau untuk infak 10 ribu, 5 ribu, gede benar rasanya. Tapi kalau untuk belanja dirinya sendiri pakai setrikaan bayarnya lagi. Nggak lihat lagi dengan dalih gengsi. Nah, kalau untuk dunia berjam-jam kuat, coba ceramah. Jikir, 15 menit, 20 menit, pura-pura batuk kita. Gelisah melihat jam lah inilah, banyak banget gelisahnya. Sama guru juga beda. Coba lihat guru piano, guru bahasa Inggris. Makanannya enak, anggur, apel, ya nyambut tuan rumah. Guru ngaji, comro, pisang goreng. Jadi banyak gak adil. Nah beliau ini senangnya ke masjid. Makanya Arifin selalu mengajak jamaah ke masjid. Dan bergabung sama Arifin dalam subuh ke masjid. Tadi yang gabung sama Arifin gak putus kepersamaan. Gak pernah berapa tahun gak putus. Berapa tahun? 9 tahun gak putus. Gak putus. Ya, Bang Agus tahun 2003 gak putus ke masjid. Ya, Bang Ade putus-putus ke luar kota. Presiden direktur begitu juga. Kalau beliau keluar negara Eropa, Jerman, kesusahan cari masjid. Kalau Ustaz berazam di Australia 6 hari masjid subuh. Di Afrika, masjid di Jerman, masjid. Tapi dia bingung, ya udah. Makanya kalau diundang luar negeri, cari masjid. Rumah Ustaz gak jauh dari masjid, syukur-syukur dia bisa ada kamar. Makanya sampai sekarang. Kamar Gafar, Ustaz tidur di mana? Di masjid. Hari ini tidur di masjid, Pak. Kecuali kalau dua bidadari memanggil. Iya, karena itu kewajiban. Kalau dia bilang, Kak, pulang dong, turun. Tapi jam 3 naik lagi ke masjid. Indah. Allahu Akbar billahi alham. Jadi kawan-kawan kalau mau punya bini banyak, syaratnya ibadah dulu yang kencang. Sunnah Nabi hidup dulu. Tahajud jangan putus, ke masjid jangan putus. Baru nikah. Ini nikah lagi, masjidnya enggak, tahajudnya enggak. Enggak ada berkah. Kamu jangan ikut-ikutan, ini kelas ustaz ini. Satu piring makan kita bertiga. Kalau berangkat ustaz, gimana kalau berangkat sama? Cium kanan kiri. Gak bisa, jangan ikut-ikutan. Kalau beda kamar, Tidak bisa. Apalagi waktu istri melahirkan istri yang pertama, membantu istri yang kedua. Karena istri pertama sudah 4 anak. Istri yang kedua alhamdulillah sudah 2, jadi 6. Yang backup istri yang pertama, ayo maduku, tarik nafas, ayo maduku. Dibantu, diberi semangat sama kakaknya. Begitu lahir pelukan, nangis dia dulu. Coba kalau ibu-ibu yang awam imannya, mati loh. Begitu mati dong, alhamdulillah mati. Dah, jangan ikut-ikutan. Tahajud dia masih malas. Allahu Akbar. Insya Allah nanti akan hadir buku judulnya Jangan Berpoligami. Justru itu tulisan Arifin. Ada 13 kriteria untuk meraih poligami yang sakinah. Kalau tidak, jangan. Daripada ribut, berantem, bercerai, anak jadi korban dan sebagainya, cukup satu istri saja. Setuju, Bu? Sekarang gini, bapak-bapak, ibu diam ya. Damai dua lebih utama, setuju, Pak? Adil. Nah, Arifin ingin jalan tengah itu. Jalan tengah itu. Makanya, subhanallah. Ini tadi pagi. Menyelesaikan masalah poligami lagi. Ya karena salah awalnya. Tujuan pernikahan untuk bahagia. Kalau gak bahagia, ngapain kami lagi? Wah, kita tinggalkan kisah yang penting ini. Kembali kepada almarhum Haji Ahadiyah. Nah, beliau pulang dari masjid, kebiasaan beliau, ini jaminan Allah meninggal Husnul Khatimah ya. Orang kalau semua ke masjid dijamin deh. Makanya abang ke masjid suruh. Kan yang mengundang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang kalau paham takbir, tidak ada lagi yang dibesarkan. Kecil semuanya. Allahu Akbar. Maka tak kala dia menuju masjid, rijalu yuhibbuna an yatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sebuah tidak lakukan dalam surah Al-Baqarah. Mereka menuju Allah. Mereka mensucikan diri menuju Allah. Pada saat dia menuju masjid, apa kata malaikat? Saudara, benar takbirmu. Dia kecilkan rumahnya, dia kecilkan dunia, Allah. Dia kecilkan bisnisnya, Allah. Benar takbirnya. Ya, saudara, benar takbirmu. Apalagi orang sholat malam itu malaikat memuji-muji. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar, tahajud takbir. Apa kata malaikat sedekah, benar takbir. Orang lelap tidur dia sholat, coba. Allahu Akbar. Makanya Nabi SAW beruntung, kata Nabi, tuba. Beruntung. Siapa ya Rasulullah? Orang yang rumahnya jauh dari masjid, tapi tetap berjamaah di masjid. Setiap langkah derajat, kaki kanan, rahmat Allah, kaki kiri, ampunan dosa. Jadi setiap kanan dilangkahkan rahmat, setiap kiri ampunan dosa. Arifin senang ke masjid itu, cinta banget sama masjid, sampai tidur Arifin di masjid. Dan tidak keluar dari masjid kecuali isyrok, matahari terbit. Makanya kalau mau ketemu Arifin gampang, datang aja ke Adik. Kalau subuh, pusat gak keluar sampai matahari terbit. Apa rahasianya? Pahala haji dan umroh. Sempurna. Hadis itu tidak ada yang membantah. Tidak ada yang membid'ahkan. Kalau zikir masih ada berbeda pendapat dengan kawan-kawan salafi. Kunut masih berbeda ya dengan kawan-kawan salafi. Tapi ketika bicara amalan isyrok, salafi sahahu al-bani. Disahihkan. Masalahnya bukan masalah itu. Sedikit yang mengamalkannya. Sama kayak azan dua kali itu sunnah muakkad. Subuh itu azan dua kali mestinya. Sebelum subuh sudah ada azan, ya, fajar kidab namanya. Kemudian fajar sadiq. Bilal itu azannya azan yang pertama. Azan yang kedua lima waktu. Dan 4 imam mazhab memanjurkan, apalagi kita mazhab Syafi'i di mayoritas Indonesia. Mestinya di Indonesia ini azan dua kali semua. Ternyata bukan masalah azan dua kali itu. Kesusahan mencari muazinnya. Susah cari muazin. Nah, azik kok dua kali azan kayak Mekah Madinah. Jadi 1 jam sebelum subuh sudah azan. Jadi terang benderang sudah suasana lingkungan Najibur. Karena senang, senang banget sama ibadah. Makanya Rasul ketika hijrah, yang pertama dibangun apa? Masjid. Belum rumah beliau, masjid dulu. Maka sejarah mencatat infrastruktur kota Madinah, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan militer, semua bermuara dari masjid. Sehingga terjadi perubahan kota Madinah. Kan disitulah barokna haulaka. Nah itu almarhum Hadi Ahariyah pulang dari masjid, kebiasaan beliau makan roti dan teh. Istri beliau menyiapkan teh, menyiapkan roti, dan beliau tidak merokok. Memang orang beriman tidak merokok. Orang itu kalau kuat imannya tidak mungkin merokok. Alhamdulillah, dari yang tersinggung tadi jamaah yang soleh semua. Ngaji semua, alhamdulillah saat ini beriman. Ya Allah, ya Tuhan. Arifin baru bilang kalau ada kiai, ustaz, habib merokok itu fitnah. Tidak mungkin kiai, habib, ustaz merokok. Karena dia tahu dasar hukum agama dan dia akan siap menjadi teladan. Ustaz, saya melihat dengan mata saya sendiri dia merokok, itu yang salah matamu. Tidak mungkin itu salah matamu, ditipu oleh syaitan itu. Saya lihat di kantongnya itu ada yang naruh itu. Arifin menulis kata pengantar dalam buku haramnya rokok. Arifin yang kata pengantarnya itu, salah satunya itu yang Arifin merokok. Arifin kasih pada dia yang merokok senyum mulai. Karena enggak mungkin ayah merokok. Makruh itu kalau sekali, tapi kalau terus menerus haram. Makruh itu dari kata karoha, enggak disukai. Masa sih orang beriman melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya? Malu dong. Yang menarik almarhum ini, beliau punya kebiasaan setiap pulang dari masjid, sambil istrinya menyiapkan, beliau baca Quran. Nah ketika baca Quran, beliau menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut istrinya, dikira ada tamu. Istrinya buru-buru ke ruang tengah. Kok ada tamu? Melihat suaminya. Suaminya sudah mulai gemetar. Megang Quran, lalu memberi isyarat untuk manggil istrinya. Istrinya dekat membisik beliau, maafkan aku ya Pak. La ilaha illallah. Tiga kali meninggal dunia dalam keadaan tangan kiri megang istri, tangan kanan memegang Al-Quran, dalam keadaan duduk menghadap kiblat husnul insyaallah. Apa kata Imam Ghazali? Mautun nas fi niyatihim wa adatihim wa hubbihim. Kecenderungan manusia mati berdasarkan niat, harapan, kebiasaan dan hobinya. Kecenderungan manusia mati berdasarkan niat, harapan, kebiasaan dan hobinya. Orang yang hobi mancing biasanya mati saat mancing. Arifin kan heran itu mancing tuh. Ikan ditangkap, dimasukin di empang, lalu dipancing, kan lucu tuh. Ditungguin lagi berjam-jam. Kan lucu tuh, killing time. Dia bunuh-bunuh waktu. Sedangkan waktu ini jalan. Kenapa dia tidak ibadah? Kenapa dia tidak melakukan amal saleh? Hobi aneh-aneh. Koleksi ini lalu subhanallah. Hobi itu ibadah, hobi itu amal. Dunia ini sebentar, bukan tempat kita, ikhwah. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengetahui. Karena itu Al-Qur'an menjelaskan semua visi misi kehidupan ini. Ngapain hidup di dunia ini? Apakah hanya makan, minum, seks? Kalau itu targetnya hewan, hewan mentah kecil hanya itu. Makan, minum, seks, hewan itu. Lau syi'na, larafa'nahu biha. Walakinahu akhlari lari wa tabahawa. Famasalu kamasal kalb, intakbir alih yalhas, au tatruku yalhas. Al-A'raf ayat 76. Kami ingin memuliakan manusia dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi manusia cenderung mencintai dunia, lalu memperturutkan hawa nafsunya atas kesenangan dunia itu. Maka mereka bagaikan anjing. Quran ini loh, harus dibunuh. Anjing, kehidupan anjing, dihewankan oleh Allah. Bahkan Al-A'raf 179, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika hum ghafilun. Hewan berdasi. Mereka bagikan hewan-hewan, dan orang Indonesia dia bagikan hewan. Perampok, truk, kita sebut apa? Bajing, Tuhan cakap. Koruptor, tikus. Apa lagi? Oh, itu sih. Berdasarkan kebiasaan, kenapa? Oh, gak ada hubungannya nih, Pak. Ini kan ada pertanyaan yang apa lagi ya, gitu. Setting mainnya cuma di situ, gitu. Kuku-kuku malam, ya, tuh. Supaya adil. Laki-laki suka memanjang wanita namanya buaya darat. Hidup di luar nikah namanya semen level kumpul kebo. Apa salah kebo coba? Kita terlalu pandai mencari kambing hitam. Nah, kambing lagi ya. Kasihan banget hewan-hewan ini. Disalahkan udah disembelih, dimakan lagi, Allah Akbar. Disalahkan, dipitnah lagi. Kita ini berdosa pada hewan-hewan itu. Alhamdulillah kita punya tradisi yang baik, terutama di Indonesia. Setiap lebaran kita ramai-ramai ke Ragunan. Ya, dalam rangka minal aidin wal faidin. Itu penuh tuh, seminggu itu Ragunan itu. Maaf, oh maaf buaya. Karena lagi penyayang hewan. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Indah ya. Nah makanya orang beriman tahu visi misi kehidupan. Tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup. Tujuan hidup, ridha Allah. Selain itu sia-sia. Termasuk dakwah. Betapa banyak amal dunia bernilai akhirat di husni niat. Karena benarnya niat abang mencari nafkah rezeki yang halal untuk membahagiakan keluarga demi ridha Allah. Maka abang sekarang berjihad mencari nafkah. Tapi betapa banyak amal akhirat bernilai dunia karena bisuin niat, salah niat. Dakwah cari duit. Niatnya untuk hanya untuk itu, menarikkan dakwahnya. Maka dia hanya dapat dunia, enggak dapat nilai di akhirat. Tuh, niat aja kuncinya. Ya. Kemudian peranan kita sebagai khalifah, Allah titipkan bumi ini untuk orang-orang beriman, diwariskan untuk orang-orang beriman. Makanya kemana-mana bersihin terus. Aman gapar, usah kalau ke masjid ngapain? Mungut sampah. Kalau ke masjid bisa melihat sampah, gelisah. Masuk di Korea, aku sama teman-teman, ada sampah. Apa kata teman? Ini kan negeri kafir, Ustaz. Ini bumi Allah. Ambil sampah, masukin ke tempatnya. Karena diseret-seret anjing. Tak boleh begitu dalam dakwah. Nah, ini punya tetangga non muslim. Setiap kali beliau berangkat ke gereja, bawa Alkitab. Pagi, Ustaz. Pagi, Pak Martinus. 3 tahun. Sentuhan, sapa. Masuk Islam. Kasih nama Muhammad Yahya. Pak Fred. Sama. Aktivisme satu Protestan, satu Katolik. Beda. Ini Pak Fred. Nyanyi di samping rumah. Yang samping rumah memang rumah beliau. Jadi jamaah antara ini ceramah maulidah, 3 mobil. Doakan mereka dapat hidayah. Mana? Kan dikasih oleh-oleh itu. Berkat buah-buahan. Hari ini kasih. Datang berhenti mereka lagi nyanyian itu. Berhenti untuk menyambut hari Paskah. Latihan sampai ke rumah. Berhenti. Kasih itu buah. Ternyata berhenti. Takut-takutnya. Diapain? Ini makan buahnya. Senang mereka makan. Pak Fred, putra beliau Otto, gitaris gereja, anak beliau yang putri Anna, itu vokalis suaranya indah sekali. Subhanallah, mendengar ya Allah berhidayah putri ini ya. Allah kabulkan, masuk Islam, satu keluarga. Ya paman, kasih nama Muhammad. Pak Fred kasih nama Muhammad Fauzan. Otto kasih nama Muhammad Jaka Ilham. Putri beliau kasih nama Anna Fatimah Al-Khair. Istri beliau kasih nama Halimah. Satu keluarga masuk Islam. Umur 64 tahun loh Pak Fred. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Langit bumi di tangan Allah begitu mudah merubah. Tinggal azamnya saja. Azam itu niat yang kuat. Azam cuma menghilang sebab terkejut juga. Begitu masuk Islam menghilang beliau. Ketakutan dan jamaah masjid. Sudah kita hampiri saja ke rumah beliau. Beliau adalah keluarga kita kenal dari Islam. Subhanallah, ternyata beliau sunat. Hari bin ajak beliau menaikkan ibadah haji. Senangnya bukan main. Umrah aja umrah beliau. Hebat. Jadi semua bisa berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Almarhum Haji Adian menjawab, alaikumussalam. Istrinya tanya, kenapa itu nak Arifin ayahku alaikumussalam? Itulah kehadiran malaikat. Saat-saat sakaratul maut, muka syafa. Calon mayit bisa melihat malaikat. Surah Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum ina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Walakin la tubsirun. Kalau dibaca potong walakin, kalau disambung walakin la tubsirun. Jadi kalau sudah ruh di tenggorokan, udah di sini nih, maka calon mayit bisa melihat malaikatul maut. Dan malaikatul maut datang tergantung amalnya yang mau disebut, mau dicabut ini. Kalau dia orang saleh, malaikat dengan senyum pakaian dari surga, bawa bejana dari surga dengan senyum yang indah, lalu mengucapkan salam sebelum mencabut nyawanya. An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat wahai calon penghuni surga yang beramal rupawan. Jadi mari kita jadi salam dulu, mau dicabut. Selamat ya. Ya, selamat ya. Kamu calon penghuni surga. Senangnya bukan main. Sakit, sakit, tapi saking senangnya dia melihat surga pada saat mau dicabut. Melihat terhipnotis dicabut nyawanya. Persis kayak orang melahirkan itu. Sakit, tapi karena saking senangnya pengen punya anak. Rela tuh ibu, makanya gak ada yang kapok-kapok. Kan orang kapok hamil. Malah banyak orang yang pengen hamil, berjuang dia untuk hamil. Ikhwan. Allahu Akbar wa lillahi. Maka hari ini ingin semua ikhwan bermujahadah dalam taat. Jangan sia-siakan dunia ini. Hanya orang bodoh yang maksiat itu. Zuluman jahula, orang korupsi itu bodoh benar. Kayak lama aja dia hidup. Kok bisa orang gak tahajud? Itu yang jadi persoalan. Kok bisa gak tahajud? Kok bisa gak ke masjid? Kok bisa gak duha? Apa yang dicari? Jina. Jina itu menggerus amal soleh kita. Maratan tudiu arba'in sana. Sekali berjina membakar 40 tahun amal ibadah kita. Ikhwah sholat, zakat, puasa, haji, lalu berjina, habis amal ibadah ikhwah. Bangun gedung ini mungkin 2 tahun, 3 tahun bangun gedung ini. Tapi meledakkan sebentar saja, setengah jam habis ini dulu. Lihat kali seseorang karena perzinahan hancur. Jangan nyesal dengan ceramah ini. Assalamualaikum. Ketemu temannya di bawah itu datang ke ceramah Arifin. Enggak lagi untung. Mau puyeng nih, mau puyeng. Nah inilah hijrah. Jangan salahkan Arifin, salahkan panitia yang udah ngalamin. Arifin kan dakwah nyampe ya dakwah, ya ini dakwah. Makanya kesempatan taubat. Ada 11 pintu, pintu perubahan dalam hidup itu. Nomor 1 taubat. Jadi kalau abang ingin berubah, taubat. Lalu amalan berikutnya nanti Arifin sampaikan lagi di siaran ANTP jam 10 Senin, Selasa, Rabu jam 5 sampai selesai. TPRI Kamis. Arifin mengundurkan diri dari TV karena Miss World kemarin. Arifin sikap 13 tahun. Sudah. Kalau kasih ini, saya mundurkan diri, saya buktikan mundurkan diri. Jadi ada izzah, ada sikap sebagai seorang mukmin. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah ganti dengan yang lebih baik. Dunia ini persoalan kecil. Persoalan kita di bagaimana selamat di akhirat nanti. Orang mukmin itu punya izzah, punya sikap yang mukmin. Dan alhamdulillah Arifin kenalkan pada ikhwan. Azikro sekarang sudah punya produk, wajib Arifin sampaikan. Karena ini dagangnya Arifin, dagangnya masjid untuk pondok pesantren Azikro Gunung Sindur. Karena Arifin berpikir Arifin akan wafat nanti. Kalau masih ada Arifin masih untung, ini operasional masih kita besar. Satu bulannya 156 juta. Kalau dulu masih ada Libya, kita paruhan. Arifin, paruhan ada berapa jumlahnya kita paruhan sampai Libya. Sekarang pun Arifin. Alhamdulillah kawan-kawan menggunakan air ini. Tapi juga 8 air Arifin tolak sebelumnya. Baru ini Arifin ACC. Kenapa? Karena yang lainnya menjual Arifin, menjual Azikra. Tapi air ini benar-benar tinggi, pH-nya 8. Arifin ingin buktikan depan kawan-kawan, ini air pH yang sangat tinggi dan sangat bagus untuk detoksifikasi racun dalam tubuh kita. Arifin coba dulu ini sebelum jadi produk Azikra. Satu bulan. Karena hobi Arifin main futsal, badminton. Biasanya habis main, satu set kelelahan. Sejak minum ini tidak lelah lagi. Terus sering buang angin, tidak buang angin lagi. Jadi dia menghancurkan racun-racun lemak dalam usus. Dari buktikan itu wajib promosi. Sekarang setiap dakwah promosikan ini. Karena kalau Arifin wafat, air ini harus jalan terus untuk menjaga stabilitas perjuangan masjid Azikra. Dan mu'alaf kita sudah 577. Yatim kita juga banyak, 68. Dan santri-santri gratis sekolah di masjid kita gratis. Santri-santri kita, para penghafal Quran, dari inilah biayanya. Sekarang sudah masuk dari air ini saja sudah 52 juta. Karena setiap air ini seribunya langsung dipotong buat masjid. Ya, seribunya langsung dipotong. Jadi harga air ini 8.000 rupiah. Bapak-bapak, tapi maaf, obat, jangan minum obat dengan air ini. Jadi dijarak obat dulu minum satu jam baru ini. Karena kalau dicampur dengan obat, tidak ada pengaruhnya obat itu. Karena ini detoksifikasi menghancurkan racun. Kemudian bapak penggemar rokok, taruh di sini rokok 2 menit saja, tempelin aja. Setelah itu bapak merokok, maka rokok bapak sudah tidak ada rasa apa-apa. Karena dia hidrogen active water, air alkali dengan pH yang sangat tinggi. Mohon jamaah mencoba ini. Tapi jangan terkejut nanti badannya berkeringat. Dan ini pipisnya jarang, karena dia alkali, langsung dipakai oleh tubuh. Lain dengan air yang biasa, itu pipisnya, karena dipakai oleh tubuh. Kalau minum air ini sebelum tidur, nanti pas pipis keluar, keruh, karena racun-racun di usus tubuh kita keluar semua. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat semua untuk umat Islam. Arifin mengajak semua keluarga Arifin untuk banyak istighfar. Kita istighfar, ujangkan dalam hati sungguh-sungguh, tidak main-main, dan dilafazkan. Kenapa? Karena kita banyak dosa mulut nih. Dengan banyak istighfar lisan, maka kalimat yang kotor dari mulut ini dibakar oleh Allah. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله يا الله يا الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم angkat kedua tangan kita dalam doa bersama tidak ditolak oleh Allah. Tidaklah satu kaum berdoa sebagai menganinkan kecuali Allah ijabah doa mereka. Angkat kedua tangan kita dan Allah malu tidak mengijabah tak kalah hamba mengadakan tangan kepadanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazil. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, rahmatilah kami semua dengan ampunan. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai kami melakukan dosa, dari mulai akil balik, dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat hati, mohon ya Allah di majlismu ini rahmati kami semua dengan ampunan. Tidaklah kami keluar dari majlis ini kecuali semua yang hadir kau bersihkan dosa-dosa kami. Angkat semua dosa kami ya Allah. Bimbing taubat kami taubat dan nasuha. Tidak ada yang maksiat lagi ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, rahmati ampuni pula kedua orang tua kami. Rahmati kedua orang tua kami. Bahagiakan kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami. Jangan siksa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburan kedua orang tua kami lautan riyadhah. Ya Allah, ya Rabbana, rahmati ampuni guru-guru yang telah membimbing kami. Kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri kami, anak cucu keturunan kami. Rahmati ampuni semua jamaah zikir ya Allah. Seluruh kaum muslimin muslimat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami surga sebelum surga. Al-jannah qabla al-jannah. Ya Allah, ya Rabbana, Allah mansur mujahidina fi Palestina. Di Afgan, di Irak, di Suria, di Mesir, di Sudan, di Somalia, di Chechnya, di Kashmir, di Rohingya, Myanmar, di Patani, Thailand, di Morong, Filipina, Jamil, Mujahidin, Wajahna, Min Khumbia, Rabbah, Al. Mas'aluka ridha kawal jannah, wa na'udzubika min sa'atul khurum. Hasbunallah, ni'mal wa'adha, ni'mal wa'adha. Sama-sama, Rabbana, ahadina fitunya hasan, wa fil akhirati hasan, wa kima Allah. Subhan rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Ikhwah, lihat racunnya semakin kelihatan. Kalau bisa keluarga jangan makan mie instan lagi. Enggak bagus buat anak-anak kita. Ya, hari ini mengajak ikhwah karena pembangunan pesantren Azikra sudah mulai mapping tanah perataan. Hari ini mengajak ikhwah walaupun 100 rupiah andil dalam pembangunan pesantren Azikra menjadi nilai amal akhirat kita. Hari ini mohon ikhwah yang datang ke sini silakan taruh uang di bawah sejadah walaupun 100 rupiah buat pesantren Azikra. insyaallah menjadi amal akhirat, penerang kubur, penerang di akhirat nanti. Ya Allah, berkahi yang berinfak, kabulkan doanya ya Allah, terima amalnya sebagai amal jariah yang mengalir sampai di akhirat nanti. Terima kasih ikhwan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya ada di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.